Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa 'alimukum fid darain amin. Al-Karim. Auha Allahu ila Musa alaihi salam la takturi samiri fa innahu sakhiyun. Al-Karim, orang yang dermawan. Orang yang dermawan. Kita tahu bahwa Karim itu diantara sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, Innallaha Hayyun Karim, Yastahyi minal abdi yarfa'u yadaihi an yaruddahuma sifra au an yaruddahuma khaiba. Nabi menyebutkan Innallaha Hayyun Karim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha hidup dan maha dermawan, maha mulia. Malu dari seorang hamba jika hamba itu mengangkat kedua tangannya mengembalikan sia-sia kosong. Kenapa? Orang yang dermawan itu tidak akan pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Orang yang dermawan tidak akan pernah menolak, tidak memberi kepada siapapun yang datang kepadanya. Coba kita perhatikan, mana pernah Allah menolak hambanya? Sebanyak apapun dosa hambanya, sebesar apapun dosa hambanya, kejelekan hambanya, Allah siap mengampuni. Bahkan dijelaskan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran, Innallaha yaghfirudzunuba jami'a. Innallaha yaghfirudzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa. Dosa keseluruhannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan apa? Wa huwal ladzi yaqbalu taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Allah itu siap menerima tobat hambanya dan memaafkan dari kejelekan-kejelekannya. Dosa hambanya dan memaafkan dari kejelekan-kejelekan hambanya. Itu Karim Allah. Allah maha dermawan. Lah, sifat dermawan jika dimiliki oleh makhluknya tentunya tidak sedermawan Allah kepada makhluknya. Tapi ketika hamba itu memiliki sepercik sedikit dari kedermawanan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun akan mencintainya. Kenapa? Dia mengikuti sifat baik. Dia mengikuti sifat baik. Ketika dia memiliki sifat baik, Allah pasti akan mencintainya. Allah akan menyenanginya. Karena itulah kita diperintahkan untuk meniru, menyerupai orang-orang yang baik. Karena apa? Karena dari kebaikan itu kita akan menjadi orang yang baik. Perintahkan apa? Untuk menyerupai. Fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Jika kamu tidak mampu, tidak bisa menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang mulia, minimal serupakan, miripkan dirimu, ya, perbuatan kamu, perilakumu kepada mereka. Karena menyerupai mereka itu adalah sebuah keberuntungan. Menyerupai mereka adalah sebuah keberuntungan. Nah, karena itu kita dianjurkan untuk menyerupai mereka, mengikuti mereka. Karena itu lihat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai karena kedermawanan, sehingga sekalipun dia adalah orang-orang yang memusuhi nabinya Allah pun mereka dicintai oleh Allah. Bukan berarti cintanya sama dengan cintanya kepada orang muslim mukmin, enggak. Ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Memberikan wahyu kepada Nabi Musa Wahyunya apa? La taktulus samiri. La taktulus samiri. Jangan kamu bunuh samiri. Samiri ini yang memusuhi Nabi Musa. Yang ingin menghancurkan Nabi Musa. Yang ingin menyelakai Nabi Musa. Tapi Allah melarang Nabi Musa untuk membunuhnya. Kita perhatikan coba. Enggak ada satupun Nabi itu dilarang oleh Allah membunuh musuhnya. Enggak ada. Tidak ada satu Nabi dilarang membunuh musuhnya. Enggak ada. Rasulullah enggak ada dilarang membunuh Abi Jahal, Abi Lahab. Enggak ada. Abi Lahab misalnya, sekalipun pamannya, enggak ada larangan. Atau begitu juga musuh-musuh yang lain. Nabi Musa enggak pernah dilarang membunuh Fir'aun. Nabi-nabi yang lain tidak pernah dilarang untuk membunuh Namrud, Haman, Qarun dan yang lain sebagainya. Tapi Nabi Musa dilarang oleh Allah. Alasannya Allah apa? Nabi Musa dilarang. Katanya Allah, fa innahu saqiyun. Karena Samiri itu adalah orang yang dermawan. Orang yang loman. Sebagaimana kemarin sudah kita jelaskan bahwa orang yang dermawan itu dekat dari Allah, dekat dengan Allah. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Nah ini Nabi Musa dilarang. Kenapa? Karena ada kemanfaatan yang diberikan oleh Samiri kepada sesama. Karena dia loman, dia dermawan. Gak mungkin dia menyia-nyiakan apa yang dia miliki kepada orang sekitarnya. Pasti dia memberi. Loh, ada kemanfaatan kepada orang sekitar. Sehingga Allah melarang. Kenapa? Kemanfaatan yang ada dalam Samiri ini dirasakan oleh orang-orang yang lainnya. Karena itu Nabi mengajak kita untuk apa? Memberikan kemanfaatan kepada orang yang lain. Karena itu perbuatan yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbul khalaq ilallah anfa'uhum li'alih. Paling dicintai makhluk oleh Allah itu adalah yang paling besar memberikan kemanfaatan kepada yang lain. Dalam hadis yang sering kita dengar, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Paling dicintai manusia oleh Allah adalah yang paling besar, yang paling banyak, yang paling sering memberikan kemanfaatan kepada manusia yang lainnya. Lah Samiri ini memberikan kemanfaatan kepada yang lain. Benar dia memusuhi Nabi Musa. Benar dia ingin menyelakai Nabi Musa. Akan tetapi dia memiliki keistimewaan, yaitu dermawan, loman. Kemanfaatannya bisa dirasakan orang-orang yang membutuhkan. Sifat yang lain itu adalah sifat orang yang dicintai oleh Allah. Itu dari orang yang memusuhi Nabi. Bagaimana kalau itu dari orang yang mencintai Nabi? Bagaimana kalau itu dilakukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya Allah akan lebih memuliakan, lebih mengistimewakan daripada Samiri. Karena itu kita katakan, ta'amul karim dawa wa ta'amul bakhil da. Makanan orang yang dermawan, makanannya orang yang dermawan, kalau kita dikasih makanan oleh mereka, itu sebagai obat. Sebagai obat. Jadi kalau kita punya penyakit, makan dikasih orang dermawan itu obat. Makanya kalau kita dikasih orang makan orang yang dermawan itu, jangan pakai banyak nolak. Waduh, saya kolesterol, gak boleh. Waduh, saya asam urat, gak boleh. Ketika yang ngasih itu adalah orang yang dermawan, makan obat ini. Obat. Tapi sebaliknya, ta'amul bakhil da. Makanan orang pelit itu penyakit. Ya, kalau ada orang pelit itu ngasih terpaksa. Kalau bahasanya kita apa? Loro weteng kok awak dhewe. Karena memang apa? Itu penyakit. Kadang mereka ngasih itu gak ikhlas, terpaksa. Akhirnya mari nih loro weteng, senep dan semisalnya. Kenapa? Makanan orang yang pelit. Tapi kalau makanannya orang yang loman, orang yang dermawan, enggak mungkin dia memberi asal-asalan. Misalnya dia bikin jajan itu, bikin jajan dari tepung yang bagus, mentega yang bagus, gula yang bagus, air yang bagus, jajannya, kuenya itu nikmat. Tapi kalau orang pelit, kelepung sing anu ae, sing biasa-biasa ae. Kadang mungkin ono iki gelepung tahun wingi, yo siku ae, piro? Luwe murah ato, yo siku ae. Menteganya pun ojo bluben kelarangan. Ojo iki sing murah-murah ya apa? Yang enggak ada mereknya. Yang sortiran yang mau dibuang sama pabrik, dibeli sama orang, dibelikan akhirnya makan itu keracunan. Kenapa pelit kok? Yang mau ngasih ini orang yang pelit, karena itu penyakit. Karena itu penyakit. Makanan orang yang dermawan adalah obat, makanan orang yang pelit adalah penyakit. Jadi kalau diundang wong sing medit, ya jangan banyak-banyak makannya. Percuma, walaupun makanannya kelihatannya nikmat, penyakit itu. Tapi kalau yang ngundang itu orang yang dermawan, mangan sing akeh. Bila perlu sak piring-piringi mlebokno. Kenapa? Obat itu. Hah? Obat itu. Innal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu zara al-Imam Ahmad bin Hanbal dzata yamin fi darih. Wa ba'da ma tanawala ta'am al-asha sawiyatan nama al-Imam Syafi'i fi ghurfatih. Wa fi sabah qalat bintul Imam Ahmad li abiha ya abata. Ahadha huwa Syafi'i alladhi kunta tahaddatsa anhu? Qala laha, na'am ya ibnati. Qalat lahu laqad lahattu alayhi thalathata umur. Annahu innama indama qaddamna lahu ta'am akala katsiran. Wa indana wa indama dakhala al-ghurfata lam yakum li yusalli qiyam al-lail. Wa indama shalla bin al-fajra shalla min ghairi an yatawadda'a. Wa idza bil Imam Ahmad yuwajjihu al-Imam Syafi'i bil mulahadhati thalath. فإذا بالشافعي يرد على الإمام أحمد فيقول له يا أحمد لقد أكلت كثيرا لأنني أعلم أن طعامك من حلال وأنك كريم وطعام الكريم دواء وطعام البخيل داء وما أكلت لأشبع إنما أكلت لأتداوي بطعامك وأما أنني لم أقم الليل فلأنني عندما وضعت رأسي لأنما نظرت كأن أمامي الكتاب والسنة فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيَّ بِإِثْنَيْ وَسَبْئِينَ مَسْأَلَةً مِنْ أُلُومِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِ أَرَدْتُ أَنْ أَنْفَأَ بِهَا الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَكُنْ هُنَكَ فُرْصَةٌ لِقِيَامِ اللَّيْلِ وَأَمَّا أَنَّنِي صَلَيْتُ بِكُمُ الْفَجْرَ بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَوَضَّهِ مَا نَامَتْ عَيْنِي حَتَّى أُجَدِّدَ الْوُضُوءِ لَكَدْ بَغِيْتُ طُولَ اللَّيْلِ يَقْضَانًا فَصَلَّيْتُ بِكُمُ الْفَجْرَ بِوُضُوءِ الْإِشَاءِ. Imam Syafi'i pernah mendatangi Imam Ahmad, berziarah ke rumah Imam Ahmad. Setelah makan malam, dihidangkan makanan oleh Imam Ahmad, dijamu makan malam. Setelah selesai makan, Imam Syafi'i pergi ke kamarnya, kamar yang sudah disediakan, kamar tamu yang disediakan oleh Imam Ahmad. Berbaring Imam Syafi'i merem. Di waktu pagi, putrinya Imam Ahmad berkata kepada Imam Ahmad, "Wahai ayahku, apakah ini Syafi'i yang kamu sering menceritakan tentangnya?" Katanya Imam Ahmad, "Iya, wahai putriku. Dia itu adalah Syafi'i." Katanya putrinya Imam Ahmad, "Aku perhatikan ada 3 perkara. Sejak semalam aku perhatikan dari Imam Syafi'i yang sering engkau ceritakan kepadaku ini 3 perkara. Yang pertama, ketika dia datang dan kita siapkan makanan, dia makan banyak." Diperhatikan makannya Imam Syafi'i ini wakeh, banyak. Tapi lihat alasannya nanti, gak kayak ente. Lihat alasannya. Kemudian ketika masuk kamar, enggak bangun giyamul lail. Nah, Imam Ahmad kan menceritakan kalau Imam Syafi'i seperti ini, Imam Syafi'i seperti ini. Nah, ceritanya di situ diantaranya Imam Syafi'i kalau malam itu tidurnya sedikit, malam banyak bangunnya beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran, berzikir, membaca kitab dan yang lain sebagainya. Tapi diperhatikan oleh anaknya, Imam Syafi'i tidak qiyamul lail, yang ada berbaring merem di kamarnya. Kemudian ketika bangun sholat subuh, dia sholat tanpa wudhu. Dia sholat tanpa wudhu, katanya putrinya. Akhirnya di waktu pagi setelah selesai, Imam Ahmad berbicara dengan putrinya, bertemu dengan Imam Syafi'i, menyampaikan kepada Imam Syafi'i tiga perkara ini. Akhirnya Imam Syafi'i menjawab perkataan Imam Ahmad yang diperhatikan oleh putrinya. Katanya Imam Syafi'i, "Wahai Ahmad, aku benar-benar telah banyak makan. Karena aku tahu makanan kamu ini halal. Dan engkau adalah orang yang dermawan. Makanan orang yang dermawan itu adalah obat, makanan orang yang pelit itu adalah penyakit. Dan aku tidak makan untuk kenyang. Aku tidak makan untuk mengenyangkan perutku, tapi aku makan untuk mengobati diriku dengan makananmu." Kalau kita untuk apa? Untuk kenyangnya. Kalau Imam Syafi'i enggak, aku ingin makan banyak bukan untuk kenyang, tapi mengobati diriku dengan makananmu. Jadi makanannya itu dijadikan obatnya. Itu yang pertama. Jadi aku makan banyak bukan untuk kenyang, tapi untuk obat. Karena aku tahu makanan kamu halal dan kamu adalah orang yang dermawan. Makanan orang yang dermawan itu adalah obat. Adapun aku tidak bangun malam. Yang kedua, adapun aku tidak bangun malam, aku meletakkan kepalaku untuk tidur. Tapi aku melihat di hadapan mataku ini Al-Quran dan hadis. Di hadapan mataku ini aku letakkan kepalaku untuk tidur, tapi yang aku perhatikan di depan mataku ini Al-Quran dan hadis. Sehingga Allah membukakan untukku 72 masalah dari ilmu fikih Islam yang aku ingin memberikan kemanfaatan kepada orang umat Islam yang lainnya. 72 masalah. Jadi yang ada di mataku ini, ya orang mau tidur itu kan gak langsung turu, mesti kebayang sesuatu. Lah Imam Syafi'i ini kebayang Al-Quran dan hadis. Di situ Allah bukakan ada 72 masalah yang manfaat untuk umat Islam yang ingin diberikan oleh Imam Syafi'i. Akhirnya aku tidak memiliki kesempatan untuk bangun malam. Kenapa? Memahami permasalahan ini. Memahami 72 permasalahan ini sehingga aku tidak memiliki kesempatan untuk bangun malam. Adapun aku sholat subuh dengan wudu, sholat subuh tanpa wudu, demi Allah, kata Imam Syafi'i, demi Allah, mataku ini merem, tapi aku gak tidur. Sehingga apa? Tidak ada yang membatalkan. Gak batal, gak tidur. Cuma matanya merem tapi gak tidur. Jadi tidak ada itu. Sedang memahami permasalahan yang diberikan. Sehingga aku bangun, aku sepanjang malam ini gak tidur. Sepanjang malam tidak tidur. Sehingga aku sholat subuh dengan wudunya isya. Kalau kita, ya anu alasan, enggak, ini kan orang mulia, ini untuk loman ini dermawan ini, obat ini. Tapi mari ini ngiler, ya, ngorok, bukan untuk obat ini, ya. Ngelihatan mari ini ngorok, turu ngiler ya. Nah ini bukan untuk obat namanya, untuk warek ini. Lihat kalau untuk obat tuh, beda kalau untuk obat. Bangun semalaman, beribadah kepada Allah dengan memahami ilmu permasalahan yang sedang dipikirkan, itu untuk obat. Lihat Imam Syafi'i. Nah intinya di situ apa? Imam Syafi'i makan banyak, diundang Imam Ahmad makan banyak. Karena dua alasan, yang pertama tahu kalau makanannya halal, yang kedua tahu kalau Imam Ahmad ini dermawan. Lah kita enggak ngelihat dermawanannya, enggak ngelihat halalnya. Enak iki. Wong iloman iki dermawan. Obat iki obat. Enggak ngelihat kerjanya apa. Halal atau haram enggak ngelihat. Lah kalau Imam Syafi'i ini dilihat halal, dermawan. Lah kalau cuma dermawan tok yang dilihat, halalnya enggak. Ya loro kabeh, senep kabeh. Hasil nyuri, hasil ngerampok. Orang ini memang terkenal dermawan, tapi uangnya hasil ngerampok. Makan itu, ya bukan obat penyakit itu yang itu makan. Lihat halalnya dulu baru dermawanannya. Jangan lihat dermawanannya melalaikan haramnya. Ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang dermawan sebagaimana orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyul ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.